tak kusangka kan jadi begini. Kian tambah mesra perkenalan ini. Mula ku bertemu sama di bes kota yang hendak menuju kota Surabaya. Betapa hatiku tak jadi gelisah. Tanganku dipegang sangatlah eratnya. Bagaikan tak mau dia kan berpisah. Tak lama kemudian, setelah seminggu, tiba-tiba datang surat kepadaku. Dia mengatakan, "Oh my darling, I love you. Apabila kau sayang, balaslah cintaku." Betapa hatiku tak jadi gelisah. Tanganku dipegang sangatlah eratnya. Bagaikan tak mau dia kan berpisah. Tak lama kemudian, setelah seminggu, tiba-tiba datang surat kepadaku. Dia mengatakan, "Oh my darling, I love you. Apabila kau sayang, balaslah cintaku."